Bismillahirrahmanirrahim. Ma syurut li al-wali. Syurut ayakuna adilan. Syarat yang kedua, syarat menjadi wali. Anda Muhammad. Syarat menjadi wali, yang pertama harus adil, yang kedua harus balik, ketiga harus muslim, yang keempat huran la yusyarat, la yusyarat huran yakil wala akilan. Adapun huran tidak disyaratkan di situ, tidak harus merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 331, man yali tazwij al-amah, siapa yang mengurusi pernikahan budak perempuan. Amma in kanat mamlukatan lirajul, adapun jika budak itu milik seorang laki-laki, fahuwa alladhi yali tazwijaha bi khilafi ain al-an, maka laki-laki itulah yang mengurusi pernikahannya. Nah, bila khilafin ain al-an, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, li'annahu huwa alladhi yamlikuha, karena dia laki-laki tersebut itu yang memiliki budak perempuan itu. Fa kama yamliku bai'aha wa hibataha, sebagaimana laki-laki itu juga memiliki untuk menjualnya dan menghibahkannya. Fa yamliku tazwijaha, maka memiliki juga untuk menikahkannya. Wa amma in kanat mamlukatan li imra'ah, dan adapun jika budak perempuan itu milik seorang perempuan, faqala ba'duhum, maka sebagian mengatakan ya li tazwijaha wa li sayyidatiha bi inni sayyidatiha, sebagian mengatakan yang mengurusi pernikahannya adalah wali dari majikan perempuannya, itu yang menikahkan dengan izin majikan perempuan tersebut. Ayo dibedakan, kalau tergantung budak perempuan ini milik siapa. Kalau milik laki-laki, berarti laki-laki itu yang berhak untuk menikahkannya. Tapi kalau milik perempuan, sebagian mengatakan yang menikahkan wali dari majikan perempuan itu. Wa huwa qawlu Ahmad wa Syafi'i wa qala bihi Ibnu Hazm. Wa dzalika li anna al-mar'ata la tuzawwiju nafsaha wa la ghiraha. Ini adalah pendapat Imam Ahmad Asy-Syafi'i dan juga pendapat Ibnu Hazm, dikarenakan perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya dan tidak boleh menikahkan perempuan yang lain. Perempuan menikahkan perempuan tidak boleh, perempuan menikahkan dirinya juga tidak boleh. Wa fil hadis tsabit 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, perempuan tidak boleh menikahkan perempuan yang lain dan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Babagiya yakuna waliha wali sayyidatiha, maka tinggal di sini wali, walinya adalah wali dari majikan perempuannya. Li'anna huwa alladhi yuzawwiju sayyidah, dikarenakan wali itulah ia menikahkan majikan perempuan tersebut. Wa yali akad nikahi laha, dan juga mengurusi akad nikah untuknya. Kadzalika li ammatiha, dan ini juga untuk budak perempuannya. Wastadalla Ibnu Hazm ala dzalika bil ayah. Ibnu Hazm menyebutkan sisi pendalilannya dengan ayat wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum, dan nikahilah orang-orang yang menjadi orang-orang salihin di antara kalian dari budak-budak kalian yang laki-laki dan juga budak-budak perempuan. Nah, ya budak-budak kalian yang perempuan. Fa amarallahu biinkahil abidi wal imai. Maka Allah memerintahkan untuk menikahkan budak laki-laki dan budak perempuan. Wal amru mutawajjihun ila man yunkihul ahrara aidan. Dan perintah ini mengarahkan juga kepada orang yang menikahkan, kepada orang-orang yang merdeka juga. Lil amru wahid, dikarenakan perintah adalah satu. Wala sulahu halal istilal. Dan pendalian seperti ini itu tidak jernih, tidak apa, tidak dibenarkan, karena berbeda keadaannya antara yang merdeka dengan budak. Laminhum man qala tuliya amru amatiha rajulan yuzawijuha. Nah, diwalikan urusan dari budak perempuan tersebut itu kepada laki-laki yang menikahkannya. Wa qawlu Ahmad fi riwayatin. Ini pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayat. Wa qala Abu Hanifah tuzawijuha. Nah, sayyidatuha, yang menikahkan adalah majikan perempuannya. Ini tidak benar karena menyelisih dalil tadi. Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan yang lain. Wal qaul awwal huwa shawab wallahu alam. Dan pendapat yang pertama itu yang benar wallahu alam. Jadi kalau budak laki-laki budak perempuan milik laki-laki, maka laki-laki itu yang menikahkannya. Budak perempuan milik perempuan, maka wali dari perempuan yang sebagai majikannya itulah yang menikahkannya. Idza kanatil mar'ah atiqah limra'ah. Jika seorang perempuan itu nah sudah terbebaskan nah oleh seorang perempuan. Ya, perempuan ini sudah apa? Sudah merdeka. Ya nikah auliyauha, yang menikahkan di sinilah wali dari budak yang sudah dibebaskan. Dan dia sudah merdeka. Li'annaha hurrah, karena dia kedudukannya sudah merdeka. Fa in lam yakun laha wali minan nasab fayuzawwijuha man yuzawwiju maulatiha. Maka jika baginya tidak memiliki wali dari keturunan, maka menikahkan adalah orang yang menikahkan dari perempuan-perempuan yang membebaskannya. Jadi maulah, jadi perempuan yang membebaskan disebut maulah. Kalau belum membebaskan disebut apa? Sayyidah. Wa huwa qaul Ahmad. Wa qaul Ahmad fi riwayatin wa dzalika li annahum mulladina yaqiluna anha wa yarithunaha bi ta'sibi 'inda adami sayyidatiha. Inilah pendapat Imam Ahmad dalam sebagian riwayat. Yang demikian itu dikarenakan mereka itu alainya yaqiluna anha. Jadi menjadi kaum anha dari perempuan tersebut. Warisunaha bi ta'sib, dan mewariskan juga karena ta'sib ainda ada min sayyidatiha, disebabkan karena ketidakadaan majikan perempuannya. Ini kalau sudah bebas dan majikannya tidak ada, maka bisa ini yang dibebaskan tersebut mendapatkan. Wan Ahmad dari riwayatun ukhra anna li maulatiha tawkilu fit tazwid. Dan pendapat Imam Ahmad yang lainnya bahwa yang membebaskan itu, yang membebaskan dari pihak perempuan tersebut itu mewakilkan dalam pernikahan. Wal qaul awwal aqrab, dan pendapat yang pertama itu pendapat yang lebih jelas, yang lebih dekat kebenarannya wallahu alam. Jadi kalau sudah dibebaskan ya sudah walinya dari nama sanak familinya atau kerabatnya. Masalah berikutnya, in kana lil amah sayyidan, kalau budak perempuan itu memiliki dua majikan laki-laki. Bagaimana kalau bisa memiliki dua majikan? Mungkin urunan untuk membeli budak perempuan tersebut, separuh-separuh misalnya, atau sama-sama nangkapnya bareng, ketika perang ditangkap bareng-bareng milik berdua. Qala Ibnu Qudamah fil mughni wa idza kana lil ammah maula. Jadi kalau budak perempuan itu memiliki maula, fa wa waliyuha, maka dia itulah walinya. Wa in kana laha maulayan fal wilayah lahuma. Jadi kalau budak kalau budak perempuan itu memiliki dua maula, maka kewilayahan untuk keduanya. Walaysa liwahdin minhumma istiqlal bil walayah bi ghairi idzni sahibihi. Dan tidaklah satu di antara keduanya itu menyendiri dalam kewilayahan tanpa izin saudaranya, sama-sama majikan tadi. Li'annahu la yamliku illa niswaha, karena yang satu itu tidak memiliki kecuali separuh dari budak tersebut. Wa in istajara lam yakun lisultan ayyanuba anhuma. Jika keduanya sama-sama majikan itu berselisih, maka pemerintah atau sultan tidak bisa menjadi wakil dari keduanya, mewakili. Li'anna tazwijaha tasarrufun fil mal. Karena pernikahannya itu telah mempergunakan harta dari dua majikan tersebut. Bikhilafil hurrah, lain halnya dengan perempuan yang sudah merdeka. Fa inna nikaha hakun laha. Karena pernikahannya itu hak baginya, bagi perempuan merdeka itu. Wa nafa'ahu 'aidun ilayha, dan manfaatnya itu kembali kepada perempuan tersebut. Wa nikahul amah hakun li sayyidiha. Dan nikahnya budak perempuan itu hak tuannya. Wa nafuhu 'aid ilaihi, dan manfaatnya itu kembali kepada tuannya. Falam yasbut li sultan anhu fihi, maka tidak ada ketetapan bagi sultan darinya di dalam ini, dalam perkara ini. Tapi kalau memiliki dua majikan, nah, atau ini dibebaskan oleh dua majikan, maka keduanya yang paling berhak di situ dalam mengurusi pernikahannya. Ingkan dan mu'tiqah laha maulayan. Jadi kalau perempuan yang dibebaskan itu memiliki dua maula. Sekarang perempuan yang dibebaskan. Faina ataqaha walha asabah munasib fahuwa aula minhuma. Jika keduanya sudah membebaskan budak perempuan tersebut, maka baginya itu asabah yang sesuai, fahuwa aula minhuma, itu lebih utama daripada keduanya, daripada maula tersebut. Wa illam yakun laha asabah, jika budak perempuan itu yang sudah dibebaskan tidak memiliki asabah, fahuma waliyah, maka keduanya itu menjadi walinya, itu tuan-tuannya dari apa, majikan keduanya. Wala yastaqillu ahaduhuma bitazwij, dan tidak menyendiri satu di antara keduanya dalam pernikahan. Li'anna wilayatah ala nisfiha, karena kewaliannya itu 6, jadi untuk separuhnya. Sayyid, ya, sayyidan masing-masing hanya memiliki separuh. Fa'in istajara, jadi kalau kedua majikan atau yang dibebaskan dari berselisih, aqama al-hakim maqama al-mumtali minhuma, maka hakim yang menduduki kedudukan 6 yang menghalangi dari keduanya. Ini kembali kepada hakim. Li'annaha sarat hurrah, karena perempuan itu sudah menjadi merdeka. Asal nikahuha haqqan laha, dan pernikahannya itu menjadi haknya, hak perempuan tersebut. Wa in kana al-mu'tiq al-mu'tiqah wahidan, jikalau yang membebaskan 6 ya laki-laki ataupun yang perempuan itu satu, walahu asabatan fitrajah wahidah, dan dia memiliki dua asabah dalam satu derajat, kalibnain seperti dua anak, awal akhafain dua saudara, fali ahadihim al istiqlal bitazwijiha, maka satu dari keduanya itu menyendiri dalam pernikahannya. Kama yamliku tazwijah sayyidatiha, sebagaimana memiliki pernikahan untuk tuan perempuannya. Taib. hal muslim wilayatun al kafir, apakah muslim memiliki kewilayahan untuk orang kafir, nama kafirah al kafirah. Amatu ahli ilm ala annahu la wilayata lil muslim ala al kafirah. Kebat 6. Mayoritas para ulama menyatakan bahwa orang muslim itu tidak memiliki kewalian bagi perempuan kafirah. Illa yakuna sultan, kecuali kalau dia itu sultan, menjabat sebagai 6 hakim ataupun 6 pemerintah, aw sayyidan, atau sebagai tuan. Liqauli ta'ala wal ladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, dan orang kafir sebagian menjadi penolong kepada sebagian yang lain. Wa li'anna muhtalifai ad-din la yarithu ahadum al-akhir, dikarenakan perbedaan keduanya dalam agama itu tidak mewarisi. Nah, satu yang antara keduanya dengan yang lain. Jadi kalau seandainya muslim meninggal kemudian ada kafirah, maka tidak bisa kafirah itu, atau ini orang muslim meninggal anaknya kafir, anaknya tidak mewarisi, dan sebaliknya. Orang tuanya kafir, anaknya muslim, tidak juga mewariskan. Karena perbedaan di sini. Walayakilanhu falam yali alaihi, maka tidak juga tidak apa dikatakan sebagai kaumnya. Dan juga tidak bisa mengurusinya. Ini pendapat yang kuat. Berbeda dengan pendapat berikutnya. Mana qala Ibnu Hazm an Ibnu Wahb. Ibnu Wahb sahibi Malik. Dan Ibnu Hazm menukilkan dari Ibnu Wahb, teman dari para Malik, annahu ajaza wilayatul muslim ala ibnatihi al-kafirah. Bahwa seorang muslim itu memiliki kewalian dari anak perempuannya yang kafirah. Waqtar hadzal qaul al-alamah Ibnu Utsaimin, dan memilih pendapat ini adalah al-alamah Ibnu Utsaimin, alianna ad-darara al-hasil min wadil kafir ala al-muslimah laisa mawjudan, dikatakan madarat yang terjadi dari kewilayahan kafir kepada muslimah tidak terwujudkan. Fima idza kana al-muslim wal wali al-kafirah, lain halnya kalau muslim itu menjadi wali bagi kafirah. Baik. Jadi orang muslim tidak bisa menjadi wali daripada perempuan kafirah, kecuali kalau pejabat ataupun sayyid. Idza tazawwaja al-muslimu dhimmiyatan faman yakunu waliyuha, jika seorang muslim menikah dengan dhimmiyah. Kemarin sebutkan dhimmiyah itu apa? Dhimmiyah. Endak. Dhimmiyah. Arif. Ada menyebutkan? Yang dilindungi. Baik. Maka siapa yang menjadi walinya? Wali perempuan yang dhimmiyah. Al-akthar ala anna waliyaha hum asabatuha. Pendapat yang paling banyak bahwa walinya itu adalah asabahnya. Wa in kanu kafir, walaupun mereka adalah orang kafir. Wa qawlu Syafi'i wa Abi Hanifah wa ba'dil Hanabilah. Ini pendapatnya. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah. Wa qala ba'dil Hanabilah uzawiju al-hakim. Sebagian Hanabilah menyatakan yang menikahkan adalah hakim. Wa sahih al-qawlu awwal. Ini benar adalah pendapat yang pertama. Jadi asabahnya dari pihak perempuan tersebut. Asbab berikutnya, idza zawajal waliyu al-abada al-waliyu al-abadu min ghairi udrin ma wujudil aqrab. Jika wali yang jauh menikahkan tanpa udur, padahal ada wali yang lebih dekat. Jadi misalnya masih ada ayah, akan tapi pamannya yang menikahkan. Bagaimana ini? Masih ada ayah, masih ada kakek, riba pamannya ini menikahkan. Mazhabul Hanabilah wa Syafi'iyah ada musihati dzalika zawaj. Pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sahnya pernikahan itu. Wa huwa qaulu Abi Ubaid wa Abi Thawr wa huwa riwayah an Malik ikhtarahu Ibnu Hazm sadallu ala dzalika bi hadits Aisyah ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil waliyuha wal aqrab. Dan mereka dalilkan dengan hadis Aisyah, perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil, dan walinya itu adalah orang yang lebih dekat. Wa qala Ibnu Hazm ma makna, dan berkata Ibnu Hazm yang semakna annas kulluhum yantahi nasabuhum ila Adam. Jadi manusia semua nasabnya itu kembali kepada Adam. Ya, semua kita ini kan sama keturunan Nabi Adam. Nah, falau kila bijawazi tazwiji al-abad mawjud al-aqrab lakana yajuz li kulli rajulin ayuzawija ay imra'atan. Kalau seandainya boleh, nah wali-wali yang jauh itu menikahkan padahal masih ada wali yang paling dekat, maka tentunya boleh setiap laki-laki menikahkan perempuan mana saja, karena sama-sama keturunan Nabi Adam, ya enggak? Am. Falima annahu la yajuzu ay yuzawija al-abad, maka tidak boleh, diketahui tidak boleh untuk menikahkan wali yang jauh. Walau bi darajatin wahidah, walaupun dalam derajat satu. Ma wujudi man huwa aqrabu minhu, disertai dengan adanya wali yang lebih dekat darinya. Wa an Imam Malik al-zawaj sahih, al-zawaj sahih, dan dari Imam Malik bahwa mereka itu benar sahih. Wa yaqifu ala ijazatil wali, dan berhenti karena nam adanya ijazah dari wali. Wa anhu in kana nam kuf'an amal hakimul awwali bil ijazah. Jadi kalau memang itu setara atau sepadan, maka hakim yang merintahkan kepada wali dengan ijazah. Ijaztu lakaan nam tuzawid tuzawid ahadil mar'ah, aku berikan ijazah kepada dirimu untuk menikahkan perempuan ini. Fa'in aba soro adilan, kalau dia enggan maka dia telah menelantarkan. Wajazah anil hakim, maka boleh nam baginya itu hakim. Sahih al-qawl awal wallahu alam, yang benar adalah pendapat pertama wallahu alam. Naam. Kita ulang kembali yang mengurusi pernikahan budak. Siapa tadi? Kalau milik laki-laki, maka laki-laki itu yang menikahkan. Kalau budak perempuan itu milik perempuan, siapa menikahkan? Wali dari majikan perempuan tersebut. Kalau perempuan sudah dibebaskan, ya nanti wali dari perempuan tersebut karena kedudukannya sudah bebas. Kalau budak milik, seorang budak memiliki dua sayyid, dua majikan, bagaimana? Kembali kepada kedua majikan tersebut. Tidak boleh satu menikahkan, yang lainnya tidak setuju. Ada persetujuan. Nah, dan tidak bisa diganti di sini dengan wali hakim, karena menjadi hak sayyid tersebut, ya, menjadi milik sayyid tersebut. Seandainya itu digauli menjadi miliknya, ya, enggak? Kan menjadi miliknya. Ini repot ini, miliknya berdua begitu, ya? Berdua. Hah? Iya, nah. Ini kalau dilihat dari sini boleh, nah. Karena menjadi miliknya. Harus dinikahkan, tidak boleh tentunya. Orang muslim tidak memiliki kewaliahan kafirah. bagi muslim yang hendak menikahkan dhimmiyah, itu dhimmiyah. Nah, ini asabatuha, itu yang paling berhak. Dan pada asalnya, pada asal tidak boleh perempuan dimiliki dua orang, ya. Nah, pada asalnya. Ini perlu bahas lagi ini. Nah, perlu ditanyakan. Nah, siapa yang SMS kita mau ditanyakan. Jadi seorang budak milik dua majikan. Apakah dua majikannya bisa menyetubuhi budak tersebut? Nah. Bisa. Masa iddah ya, kalau enam, jadi misalnya ditinggal mati enam, dia langsung menjadi milik berikutnya. Tapi tentunya enam, dia tidak boleh apa saya menyetubuhi dengan apa istilahnya masih di air orang lain. Jadi menyetubuhi ya, harus dilihat juga. Tentunya ini yang rajih tetap memiliki masa iddah. Tetap memiliki masa iddah, ditinggal mati misalnya. Nah, biar diketahui apakah hamil atau tidaknya. Nah, karena tidak boleh menuangi siraman dari siraman orang lain. Ini menyetubuhi bekas dari setubuhan orang lain. Nah. Dikasihkan. Dikasihkan insyaallah. Nah. Taib, yang misalnya tidak apa-apa yang demikian. Amin, jelas juga apa? Kalau keumuman, ya tidak boleh tadi menuangi dengan sperma yang lainnya, maka demikian dijauhi. Jadi dijauhi. Kaya mungkin di, mungkin bisa diketahui ini akan hamil tidaknya. Karena kalau jelas-jelas hamil, tidak boleh setubuhi, ya, nah, sampai melahirkan. Nah.